Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan membacakan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana kata beliau radhiyallahu anhu, jaa'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya, niscaya aku akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh manusia. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kecintaan dari manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah engkau di dunia, yuhibbakallah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Dan zuhudlah dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia, yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Ini salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga yang lainnya, dan sanadnya adalah sanad yang hasan, sebagaimana diucapkan Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihul Jami'. Hadis yang mulia yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kita ingin mengambil faedah yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala terkait dengan isi hadis tersebut. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, hada yadullu ala anna az-zuhda fima dhukir, ya'ni fid dunya, min asbabi mahabbatillahi lil'abdi. Hadis ini kata beliau rahimahullah menunjukkan bahwasanya zuhud pada perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis, itu zuhud terhadap dunia, itu adalah merupakan min asbabi mahabbatillahi lil'abdi, termasuk dari sebab-sebab datangnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Hamba tersebut akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dia zuhud terhadap dunia. Wa itharihi mahaballahi azza wa jalla, dan juga menjadi sebab hamba tersebut lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mengutamakan cinta dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hirsi alal i'dadi liliqa'ih, dan juga menjadi sebab untuk hamba tersebut semangat untuk persiapan, bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adami ta'allukihi bihadihi ad-dar ta'alluqan ya'uquhu 'anil akhirah wa ya'uquhu 'anil i'dadi lil akhirah. Dan juga menjadi sebab untuk hamba tersebut tidak bergantung terhadap kehidupan dunia ini, ta'alluqan ya'uquhu 'anil akhirah, yaitu dengan ketergantungan terhadap dunia yang bisa menghalangi dirinya dari mengejar negeri akhirat, menghalangi dirinya untuk bersiap-siap untuk hidup di akhirat, mengambil perbekalan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Maka zuhud yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, menjadi sebab datangnya mahabbatullah, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, dan hamba itu sendiri menjadi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengutamakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semangat untuk bersiap-siap guna menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak tergantung dengan kehidupan dunia yang bisa menghalangi hamba tersebut dari mengejar kehidupan akhirat. Kemudian kata beliau rahimahullah, wazuhdu fiha, dan zuhud terhadap dunia itu maknanya adalah, kata beliau rahimahullah, qat'u ta'alluqil qalbi biha wa ta'assurihi biha wa in 'amila fiha wa in zar'a wa in ittajara wa in fa'ala ma syara'a Allahu lahu wa abaha lahu. Kata beliau rahimahullah, dan zuhud terhadap dunia itu maknanya adalah qat'u ta'alluqil qalbi biha, yaitu memutus ketergantungan hati terhadap dunia. Hati ini tidak dijadikan oleh hamba tersebut untuk bergantung kepada dunia, dan dunia itu tidak dimasukkan ke dalam hatinya, tidak bercokol dalam kalbunya. Wa ta'assurihi biha, dan memutus pengaruh dari dunia tersebut dalam kalbunya. Meskipun kata beliau rahimahullah, wa in amila fiha, meskipun dia beramal bekerja untuk mencari dunia. Namun yang penting adalah seperti yang dinyatakan oleh beliau, qat'u ta'alluqil qalbi biha. Itu seorang berusaha untuk memutus ketergantungan hati terhadap dunia dan pengaruh dari dunia tersebut terhadap kalbunya. Meskipun kata beliau, wa in amila fiha, meskipun dia bekerja beramal di dunia ini, wa in zara'a, dan juga dia bercocok tanam, wa in tajara, dan meskipun dia melakukan tijarah, melakukan perdagangan, usaha mencari dunia, namun dunia tersebut tidak dimasukkan dalam kalbunya, diputus kalbu tersebut untuk bergantung kepada dunia. Wa in fa'ala ma syara'a Allahu lahu wa abaha lahu, dan meskipun dia melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, dan juga melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya, dia melakukan perkara-perkara yang demikian, namun yang penting seperti yang dinyatakan oleh beliau, dia memutus ketergantungan hati terhadap dunia tersebut. Kata beliau, meskipun dia melakukan apa yang disebutkan tadi, amila fiha wa in zara'a wa in tajara, lakinna qalbahu laisa mu'allaqan biha, bal huwa mu'allaqun bil akhirah. Akan tetapi kalbu hamba tersebut tidak bergantung terhadap dunia, bal huwa mu'allaqun bil akhirah, akan tetapi kalbunya dia bergantung kepada akhirat, dia ikatkan kalbunya untuk mengejar akhirat. Adapun perkara dunia, meskipun zahirnya dia mengamalkan amalan dunia, itu bekerja, bercocok tanam, berniaga, dan juga yang lainnya, namun seperti yang disebut oleh beliau, qalbuhu laisa mu'allakun biha, kalbunya tidak bergantung terhadap dunia. Kemudian kata beliau rahimahullah, fanaz'uha minal qalbi wa ta'liqul qalbi bil akhirati wa i'daduhu lil akhirati huwa az-zuhdu fiha. Berarti kata beliau, yang namanya zuhud itu adalah fanaz'uha minal qalbi, yaitu dia mencabut dunia tersebut, menghilangkan kecintaan terhadap dunia dari kalbunya, wa ta'liqul qalbi bil akhirati, dan menggantungkan kalbunya dengan akhirat, yaitu hatinya tidak dijadikan bergantung kepada dunia, namun dijadikan oleh hamba tersebut kalbunya bergantung kepada akhirat. Wa i'daduhu lil akhirati, dan juga i'dad, persiapan dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, persiapan dia membekali dirinya untuk ke negeri akhirat. Maka yang semacam ini kata beliau, huwa zuhdu fiha, itulah yang dinamakan zuhud terhadap dunia. Mencabut dunia tersebut dari kalbunya dan menggantungkan kalbunya untuk kehidupan akhirat, persiapan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat, itulah yang namanya zuhud terhadap dunia, kata beliau rahimahullahu taala. Walaysa ma'nahu tarkaha wal i'rada anha wa adam al asbabi, kata beliau rahimahullahu taala, dan bukanlah maknanya dari makna zuhud, bukanlah makna zuhud kata beliau rahimahullah adalah tarkaha, yaitu meninggalkan dunia sama sekali. Ya, tidak beramal untuk mencari dunia, bukan. Meninggalkan dunia sama sekali, ini bukan zuhud kata beliau. Walaysa ma'nahu tarkaha, bukanlah makna zuhud itu adalah meninggalkan dunia sama sekali. Wal i'rada anha, dan juga berpaling dari dunia. Wa adamal asbab, dan juga tidak mendapatkan dunia sama sekali. Bukan seperti itu. La, kata beliau, bukan seperti itu yang namanya zuhud. Innama yadhunnuhu al-jahalatu minas sufiyah. Zuhud yang semacam itu, yang dikatakan zuhud itu adalah orang harus meninggalkan dunia sama sekali, berpaling dari dunia, tidak mendapatkan dunia. Maka zuhud yang semacam itu adalah hanyalah zuhud yang disangka, yang dianggap oleh al-jahalatu minas sufiyah, itu orang-orang jahil dari kalangan sufiyah, di mana mereka memahami yang namanya zuhud adalah meninggalkan dunia sama sekali, berpaling dari dunia, tidak mendapatkan dunia sama sekali. Kalau dia masih mengejar dunia, kalau dia masih beramal untuk mendapatkan dunia, orang tersebut belum dikatakan, tidak bisa dikatakan sebagai zahid, itu orang yang zuhud. Ini menurut orang-orang sufiyah. Dan ini keliru kata beliau rahimahullahu ta'ala. Zuhud adalah seperti yang disebutkan oleh beliau, faidah dari beliau, yaitu memutus kalbu dari bergantung kepada dunia. Wa innamal maqsudu adamu ta'alluqil qalbi biha ta'alluqan yuthabbituhu 'anil akhirati wa ya'uquhu 'amma sara'a Allahu lahu, kata beliau rahimahullah, hanyalah yang dimaukan dengan zuhud itu adalah adamu ta'alluqil qalbi biha, yaitu tidak adanya ketergantungan kalbu terhadap dunia tersebut. Kalbu seorang hamba tidak dijadikan oleh dirinya untuk bergantung kepada dunia ini, yaitu dengan ketergantungan yang yuthabbituhu 'anil akhirah, yang bisa menghalangi dirinya dari mengejar negeri akhirat. Ya, bergantung kepada dunia misalnya, namun dengan ketergantungan yang bisa menghalangi dirinya dari negeri akhirat. Sholatnya telat-telatan atau bahkan tidak sholat, puasanya juga ditinggalkan karena hanya mengejar dunia, perkara-perkara yang lainnya tidak peduli, dengan urusan tetangganya misalnya, urusan teman-temannya, bapak ibunya, dan juga yang lainnya dari kerabat-kerabatnya, dia tidak pedulikan perkara-perkara yang demikian. Berarti pada kalbu seorang tersebut memiliki ketergantungan terhadap dunia dengan ketergantungan yang menghalangi dirinya dari mengejar negeri akhirat. Kemudian kata beliau, fahada min asbabi mahabbatillahi lil abdi, ini adalah merupakan sebab-sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu dengan zuhud terhadap dunia dengan makna yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, zuhud terhadap dunia, yaitu dia memutus ketergantungan terhadap dunia, memutus kalbunya dari bergantung kepada dunia, meskipun dia bekerja, meskipun dia bercocok tanam, bertani, berniaga dan juga seterusnya seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, amma ma yata'allaku bin nas, adapun yang terkait dengan an-nas, yaitu yang terkait zuhud pada apa-apa yang ada pada manusia, ataukah sebab datangnya cinta manusia. Kalau tadi adalah sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, adapun perkara yang bisa mendatangkan kecintaan manusia kepada seorang hamba, kata beliau rahimahullah, fazuhdu fima fi aidihim, maka zuhud fima aidihim, itu dengan zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh mereka. Maka dengan zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, ini bisa mendatangkan kecintaan manusia. Wa fa in zahada fi ma fi aidihim, maka jika dirinya zuhud terhadap apa yang ada di tangan-tangan manusia, yang dimiliki oleh manusia, wa lam yas'alhum ma fi aidihim ahabbuhu, dia tidak meminta kepada mereka, tidak meminta kepada mereka, ma fi aidihim, itu apa-apa yang dimiliki oleh mereka. Maka jika dia zuhud dengan tidak meminta apa-apa yang ada di tangan mereka, ahabbuhu ma dama zahiruhu alkhair, niscaya manusia pun akan mencintai dirinya selama zahirnya adalah alkhair. Wa huwa mustaqimun ala ta'atillah, dan dia istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yuhibbuhu annasu, niscaya manusia itu akan mencintai dirinya. Itu dengan zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, tidak meminta apa-apa yang dimiliki oleh manusia. Fa idza talabahum ma fi aydihim wa sara yas'aluhum karihu liqa'ahu wa karihu qurbahu li'alla yas'alahum wa li'alla yu'dhiyahum bi talabil hajati, kata beliau rahimahullah, namun jika dia meminta kepada mereka, meminta apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia itu karihu liqa'ahu, itu enggan untuk berjumpa dengan dirinya. Mesti kalau ketemu si fulan akan minta. Manusia apa? Karihu liqa'ahu. Manusia akan enggan, tidak suka untuk berjumpa dengan dirinya. Wa karihu qurbahu, dan juga manusia enggan, tidak suka untuk dekat dengan dirinya. Li'alla yas'alahum, supaya dia tidak meminta kepada mereka. Khawatir nanti kalau dekat dengan si fulan, kalau dekat dengan dia, nanti akan diminta hartanya. Dan juga wali'alla yu'diyahum bitalabil hajati, supaya dia tidak mengganggu mereka, mengganggu manusia, dengan meminta hajatnya kepada manusia. Ini kalau seseorang tidak zuhud, itu meminta apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia tidak suka terhadap dirinya, enggan untuk berjumpa dengan dirinya, karena khawatir akan diminta hartanya. Kemudian kata beliau rahimahullah, az-zuhdu fi ma fi aidihim min asbabi mahabbatihim lahu. Berarti kata beliau, yang namanya zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, itu adalah merupakan sebab cintanya manusia kepada dirinya. Kemudian kata beliau, mengingatkan tentang perkara ini, setelah kita mengetahui bahwasanya zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia bisa mendatangkan kecintaan manusia kepada dirinya, kata beliau rahimahullah, wala yamna'u hadha ay yas'alahum 'indal hajati ma lahu haqqun kazzakati idza da'atil hajatu ila dhalika wala yamna'u hadha aidan min qardin, kata beliau rahimahullah, dan zuhud terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia itu tidak menghalangi, kata beliau, untuk meminta kepada mereka, indal hajati, ketika ada hajat, malahu hakun, yang dia berhak untuk memintanya. Kaz zakati, seperti zakat misalnya. Minta zakat kepada mereka. Idza da'atil hajatu ila dzalik, jika memang kondisinya menuntut untuk seperti itu. Wala yamna'u hadza aidan min qardin. Demikian pula zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia tidak menghalangi untuk seseorang melakukan qard, itu pinjaman. Pinjam kepada manusia. Bukan berarti kalau zuhud tidak boleh untuk minjam kepada manusia, tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang demikian, bukan. Ini diingat oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, "Fasayyidul zuhadi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa qad iktarada marratin katsirah." Dan sungguh sayyidul zuhad, yaitu sayyidul zuhad, pemimpin orang-orang yang zuhud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga iktarada marratin katsirah. Beliau berapa kali atau banyak, kata beliau, iktarada itu meminta pinjaman. Pinjam kepada manusia. Wastadana, bahkan beliau berhutang kepada manusia. Ini beliau menunjukkan bahwa yang namanya zuhud tidak seperti yang difahami oleh manusia yang keliru. Kalau zuhud berarti tidak boleh untuk hutang, tidak boleh untuk melakukan pinjaman dan juga seterusnya. Ini contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah bisa memberikan faedah kepada kita semuanya. Subhanakallah. Dika sadu Allah ila astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.